Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penulis berkata, masih mengenai permasalahan menunaikan hajat. Adab-adab ketika menunaikan hajat. Sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan ketika buang hajat, sekarang kita membahas hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat. Ma yahrumu halat takholli. Yahrumu halat takholli ma yali. Ya, diharamkan beberapa hal ketika buang hajat sebagai berikut. Yang pertama adalah istiqbalul kiblati ustidbaruha. Menghadap kiblat dan membelakanginya. Fis sahra ibil ha'il. Di sebuah tempat terbuka tanpa pembatas. Ya, jadi menghadap kiblat dan membelakanginya, ini sebelumnya telah kita bahas. Kalau istinja maka makruh. Ya, kalau istinja yakni menghadap kiblat atau membelakanginya, ketika istinja maka makruh. Tetapi kalau buang hajat menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat maka haram. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil kiblah wala yastadbirha. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu duduk untuk menunaikan hajatnya, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya. Maka di sini nas berada pada menunaikan hajat. Jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya. Maka diambil dari sini ya pelajaran bahwa kita harus memuliakan arah kiblat. Sehingga ketika istinja maka itu mengapa disebut hukumnya makruh. Ya, ketika buang hajat maka itu masuk dalam hadis ini, maka hukumnya haram karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Amma idza kana yastatiru bisutrah. Adapun jika orang tersebut memiliki sutroh, memiliki pembatas sebuah benda di depannya. Au kana fil bunyan, au fil mirhab. Atau dia itu berada di bangunan, di dalam bangunan, atau di dalam toilet, yakni bangunan yang bernama toilet. Fayubahu lahu dzalik. Maka boleh baginya untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal irtaqaitu fawqa baiti Hafsah fa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilasy-syam. Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata irtaqaitu fawqa baiti Hafsah, aku naik ke atas rumah Hafsah. Ini saudarinya ya. Sama-sama anaknya Umar radhiyallahu anhu. Maka aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya membelakangi kiblat menghadap Syam. Yakni ini posisinya sudah di Madinah. Jadi di Madinah itu utaranya Makkah, Madinah utaranya Makkah, tapi selatannya Syam. Jadi kalau membelakangi kiblat berarti menghadap utara. Dan menghadap utara berarti menghadap Syam. Ya, mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat, mustaqbilasy syam, menghadap arah Syam. Maka diambil dari hadis ini, kalau di dalam bangunan maka boleh untuk membelakangi ataupun menghadap kiblat. Dan ini terutama kalau misalnya kita di toilet umum mau buang air besar misalnya ya. Karena kalau buang air kecil maka lebih mudah untuk berganti arah ya, kalau buang air kecil. Tapi kalau buang air besar, kalau kita menemukan toiletnya tersebut sudah mengarah tertentu, ya kita susah untuk menyelisihinya ya. Maka tidak mengapa kalau kita kemudian menyadari bahwa arah buang air besar di dalam, arah toilet di dalam bangunan tersebut itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak mengapa. Demikian pula kalau misalnya kita belum tahu ilmunya ini, kemudian setelah kita tahu, kemudian kita menyadari toilet rumah kita menghadap kiblat atau membelakanginya misalnya, ya tidak perlu diubah. Karena ini dibolehkan. Selama di dalam bangunan. Kalau di tempat terbuka, di padang pasir, atau kalau kita naik gunung misalnya, maka kita harus mengarahkan, baik buang air kecil atau buang air besar, harus mengarahkan ke arah selain arah kiblat. Atau ke arah selain yang membelakangi kiblat. Jadi kalau di Indonesia, secara umum kiblat itu arahnya ke arah barat, maka kita harus mengarah ke utara atau selatan ketika buang hajat. Jadi hukum dari menghadap kiblat atau membelakanginya di tempat terbuka tanpa penutup itu tidak boleh, haram. Di sini dimasukkan di dalam hal-hal yang diharamkan. Tetapi dikecualikan, kecuali kalau di dalam bangunan, di dalam toilet. Dan dikecualikan juga ya, kalau dia di tempat terbuka tetapi ada sutroh. Seperti yang diriwayatkan di sini wa'an Marwan Al-Asghar, dari Marwan Al-Asghar beliau berkata ra'aitu Ibnu Umar ana hurahilatahu mustaqbilal kiblah. Aku melihat Ibnu Umar mendudukkan untanya menghadap kiblat. Summa jalasa yabulu ilaiha. Kemudian Ibnu Umar duduk kemudian kencing ke arah untanya tersebut. Jadi Ibnu Umar menjadikan untanya tersebut sebagai sutroh di depannya, kemudian kencing. Faqultu ya Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza? Kemudian aku berkata, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Alaysa qad nuhiya an hadza? Bukankah kita telah dilarang dari melakukan hal ini? Qala bala. Ya betul. Innama nuhiya an dzalika fil fada. Tetapi kita dilarang ya itu kalau di tempat terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal kiblati syai'un yasturuka fala ba's. Adapun jika antara engkau dengan kiblat itu ada sesuatu yang menjadi sutroh yang menghalangimu, maka fala ba'sa, maka tidak masalah. Sehingga dalam masalah ini Ibnu Umar mendudukkan untanya itu berarti menjadi sutrohnya. Ya, maka ini pengecualian yang kedua. Ini zahirnya Ibnu Umar buang hajat di tempat terbuka. Tetapi beliau melakukannya karena ya, beliau telah menjadikan untanya sebagai sutroh. Ya, dan ini adalah pemahaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik. Dan dari hadis ini kita juga bisa mendapatkan pelajaran bagaimana para sahabat itu bersemangat untuk ya bertanya kalau ada sesuatu yang dia pikir ini tidak sesuai dengan syariat. Maka memang mereka itu adalah ya masyarakat yang paling baik. Setelah itu tabi'in, setelah itu tabi' tabi'in. Hanya masalah kencing saja, hanya masalah tata cara kencing, tata cara buang hajat. Ketika mereka melihat ada Kita, ketika mereka berpikir ada perbuatan yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha?" Bukankah kita telah dilarang dari hal ini? Tapi tentunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan. Tetapi lihat bagaimana kondisi mereka. Sangat berbeda dengan kondisi zaman ini. Kondisi zaman ini, orang yang melakukan kebenaran itu yang diingkari. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan dianggap biasa. Dianggap sesuai dengan perkembangan zaman, dianggap inilah yang trendy. Tidak ada yang bertanya, "Ya fulan, alaysa qad nuhiya an hadza?" Di zaman ini sedikit sekali yang bertanya seperti itu. Allahu musta'an. Kemudian yang kedua, al-baul aw at-taghawud fi tariqin nas aw fi makanin yastadhilluna bihi aw fi mawridi ma'in aw tahta syajaratin musmirah. Kencing atau buang air besar di jalannya orang-orang. Atau di tempat yang mereka itu bernaung di sana. Ya, tempat bernaungnya orang-orang. Atau di sumber air. Atau di bawah pohon yang berbuah. Ya, maka ini tempat-tempat yang diharamkan bagi kita untuk buang hajat di tempat-tempat ini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in ats-tsalas. Jauhilah tiga mala'in. Al-baras fil mawarid. Buang hajat di sumber air. Wa qari'atit tariq. Dan juga di jalan. Ya, ini jalan maksudnya qari'atit tariq, yakni jalan yang dipakai untuk jalan. Wazil. Dan di bawah bayangan. Yani itu tempat bernaungnya orang-orang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya tiga tempat ini, wali alla yatanajjas, wali alla yatanajjasa ma saqata minas syajaratil musmirah. Dan supaya buah yang jatuh dari pohon tersebut itu tidak najis gara-gara di bawahnya telah kita buang hajat. Wal mala'in ay ma yajlibu la'natan nas. Mala'in adalah sesuatu yang bisa mengundang laknat dari manusia. Kalau ada orang buang hajat di tempat-tempat ini, kemudian orang terganggu dengan najis yang dia sebabkan tersebut, orang bisa melaknatnya. Ya, bisa menyumpahinya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk buang hajat di tempat-tempat ini, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Di jalan manusia jelas, jalan itu ya adalah sarana umum, tempat orang lalu lalang. Kemudian tiba-tiba ada ya buang air kecil atau buang air besar di situ, ya ini sangat mengganggu. Tempat bernaung manusia ini juga. Atau di sumber air sama ya, bisa mengganggu banyak orang. Atau di bawah pohon yang berbuah demikian pula. Maka kita ambil pelajaran di sini bahwa semua fasilitas umum atau tempat-tempat yang banyak diperlukan oleh orang atau dibutuhkan oleh orang ya, maka tidak boleh buang hajat di situ. Yang ketiga, al-baulu awit taghawud baina kuburil muslimin. Li hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa ma ubali awasatal kuburi faqadaitu hajati awasatal suq. Kencing atau buang air besar di antara kubur kaum muslimin, Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak peduli apakah aku buang hajat di tengah-tengah kuburan atau buang hajat di tengah-tengah pasar." Sama-sama tidak boleh, yakni. Maka di sini tidak boleh kencing atau buang air besar di kuburnya kaum muslimin. Demikian pula di pasar. Ya, di tengah-tengah pasar. Banyak orang lalu lalang, kemudian ada orang. Nggak boleh ya. Demikian pula di kuburnya kaum muslimin. Tidak boleh. Berdasarkan larangan dari Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian yang keempat, al-baulu fil mustaham atau fil ma'ir raqid. Li hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yabulan ahadukum fi mustahammihi thumma yatawadda fi. Kencing di tempat dia mandi atau di air yang menggenang. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian itu kencing di tempat mandinya, kemudian dia wudu di situ. Di riwayat yang lain, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna ammatal waswas minhu. Janganlah kalian kencing di tempat dia mandi, karena sebagian besar dari waswas itu dari perbuatan ini. Apa yang dimaksud dengan jangan kencing di tempat dia mandi? Bukankah kita kalau mandi kebanyakan pasti buang air kecil juga begitu ya? Ini berarti masuk dalam larangan ini. Ya, maka para ulama menjelaskan, juga dijelaskan oleh perawi hadis ini ya, bahwa yang dimaksud adalah kalau lantainya itu lembut, yakni tanah misalnya. Lantainya itu adalah tanah. Kemudian bayangkan ada orang mau mandi di situ, kemudian dia kencing, kemudian mandi. Dia kencing di situ, kemudian mandi. Atau dia kencing di situ, kemudian wudu. Sangat besar kemungkinan masih ada ya najis najis kencingnya tersebut, karena ya lantainya lembut. Lantainya adalah tanah. Kencingnya di situ-situ saja gitu ya, bisa jadi. Nah, makanya jadi was-was. Akan tapi, kalau misalnya kamar mandinya tersebut lantainya sudah keras, seperti kebanyakan kamar mandi yang kita miliki saat ini, alhamdulillah, walaupun tentunya ya Anda masih mengetahui kamar mandi yang lantainya tanah ya. Tapi kalau kebanyakan kamar mandi yang ada sekarang itu tentunya lantainya keras karena tegel gitu ya, atau keramik. Maka ketika orang kencing di situ, kemudian dia siram, ya kencingnya sudah pergi. Ya, sudah lewat masuk ke saluran pembuangan airnya. Maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa. Nah, kalau misalnya kencing di tempat yang itu tanah sehingga kencingnya itu ya secara dominan tentunya pasti ala ghalabati dzon, menurut persangkaan kuat gitu ya, pasti kencingnya ya belum kemana-mana, pasti di sini-sini masih gitu kan. Kalau itu saja dilarang, apalagi kalau kencing di air yang menggenang. Air yang kencingnya di air yang menggenang itu sendiri gitu ya. Kalau yang barusan skenarionya adalah kencing di lantai, tapi lantainya dari tanah, itu dilarang. Tapi kalau kencingnya itu yakni kalau mau kencing di tanah, maka setelah kencing kemudian pindah untuk berwudu di tempat yang berbeda ya, atau untuk mandi ya harus pindah supaya tidak muncul was-was seperti tadi. Kalau dia kencing di situ kemudian wudu di situ atau mandi di situ, bisa jadi dia berpikir masih ini ada najis, masih tetap di sini. Kalau air menggenang dia kencing di situ, ya tentunya ini ya ini adalah perbuatan yang tidak bermanfaat ya. Bisa membuat najis air tersebut atau membuat jijik untuk menggunakan air tersebut. Wan Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yubala fil ma'ir raqid. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang untuk kencing di air yang menggenang. Baik. Kemudian yang kelima yang diharamkan, al-mukthu aktsara min qadril hajah li'annahu kashfun lil aurati bila hajah. Berdiam diri di toilet atau di khala, ya, berdiam diri di toilet atau di khala, tempat terbuka untuk buang hajat, aktsar min qadril hajah, ya, dia berdiam diri lebih lama dari sesuai kadar yang dibutuhkan, karena ini termasuk membuka aurat tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan. Maka apalagi kalau orang tersebut, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang generasi muda dari orang-orang kufar, mereka bawa HP ke dalam toilet sambil buang air besar, sambil main HP, sambil macam-macam gitu, ya. Itu jelas akan membuat al-mukthu akthar min qadril hajah. Allah musta'an. Itu ana tahu itu dilakukan oleh generasi muda dari orang-orang kafir. Semoga itu tidak ditiru juga oleh generasi muda kaum muslimin. Kemudian kita masuk kepada pembahasan babus siwak. Bab tentang siwak. Awalan ta'rifus siwak. Yang pertama, definisi siwak. As-siwaku bikasri sin ismun lil'udil ma'khudhi min syajaratil arak. Uista'malu li tathhiril fami wa tanzifi. Siwak dengan sinnya kasroh, siwak itu adalah nama untuk kayu yang diambil dari pohon arok dan digunakan untuk membersihkan, menyucikan dan membersihkan mulut. Insya Allah kita sudah tahu, ya, kayu siwak. Thanian, adab istimali siwak, adab-adab dalam menggunakan siwak. Yang pertama, yusannu isti'malu siwaki mutlaqan fi kulli waqtin. Hukum asal dari siwak itu adalah disunnahkan. Mutlaqan telah kita sebutkan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan mutlaqan di sini? Setiap ada kata mutlaqan, maka harus kita pahami apa yang dimaksud dengan mutlaqan. Di sini langsung dijelaskan fi kulli waqtin. Yani di segala waktu. Disunahkan untuk kita bersiwak di setiap waktu. Itu hukum asalnya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrab. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siwak itu menyucikan mulut dan membuat Allah ridha. Ya, menyucikan mulut dan membuat Allah ridha. Maka dari sini diambil hukum asal dari siwak adalah sunnah. Kemudian yang kedua, tahsul sunnatu tasawwuq bi'udil araqi wa bighairihi mimma yuhaqqiqu nadhafatal fami min ghairi adha. Wal araqu afdalu li wurudihi fi sunnah. Sunnah bersiwak itu tercapai dengan kayu arok ataupun dengan alat-alat yang lain yang itu bisa mewujudkan bersihnya mulut tanpa memberikan madorot kepada mulut tersebut, tanpa menyakiti mulut tersebut. Maka memakai sikat gigi, kalau kita meniatkan itu untuk menjalankan sunnah bersiwak, maka sunnah bersiwak telah tercapai. Menggunakan sikat gigi yang kita gunakan sekarang. Menggunakan kayu lain selain kayu arok, demikian pula. Selama itu tidak memberikan madarat, selama itu tidak menyakiti mulut kita. Adapun kalau pakai besi, jelas. Dia tidak bisa membersihkan, dan juga kalau terlalu kuat bisa... ya, impulsnya terlalu besar. Maka tidak harus pakai kayu arok. Tetapi kayu arok itu lebih utama karena itulah yang disebutkan di sunnah, di hadis. Kemudian yang ketiga, ya jadi kalau yang pertama hukum asal siwak, yang kedua itu alat bersiwak. Kemudian yang ketiga, yata'akkadu isti'malus siwak fi mawadi'. Hukum asal siwak yang awalnya sunnah menjadi sunnah muakkadah di beberapa kondisi, di beberapa waktu. Jadi ini berarti sudah keluar dari hukum asal. Hukum asalnya sunnah, tapi ini menjadi sunnah muakkadah. Lebih ditekankan lagi. Nah, tentunya orang bisa berargumen, ya ini tetap sunnah gitu ya. Nah, cuma lebih ditekankan saja. Ala kulli hal, intinya dalam beberapa hal ini, dia lebih ditekankan. Yang pertama, indal wudu. Ketika hendak berwudu, diqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya itu tidak membuat susah umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu." Maka di sini disebutkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak." Dari sini kita mengambil kesimpulan, ini tidak wajib, tapi ini sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Kemudian juga, indah salah, ketika sholat, yakni sebelum sholat, yakni jangan dipahami, ya, ketika orang lagi sholat, kemudian imam lagi baca Al-Fatihah, kita sibuk bersiwak. Lagi sholat. Tidak demikian. Ini ketika mau sholat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau tidak itu akan membuat susah umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak mau sholat. Jadi sebelum sholat, bersiwak. Maka dari sini, ya, kalau kita misalnya ke masjid, berwudu dulu, sebelum berwudu kita bersiwak. Kemudian nanti setelah mau sholat, kita bersiwak lagi, walaupun tadi sebelumnya sudah bersiwak, ya, ketika mau wudu. Maka itu tidak mengapa, karena ini adalah tempat-tempat yang bersiwak itu sangat ditekankan. Kemudian yang ketiga, indal itibahi minan naum. Ketika bangun dari tidur, ketika bangun tidur. Li hadithi Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun dari tidur, ya, kalau beliau bangun dari tidur malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Ini karena, ya, biasanya orang yang baru bangun tidur itu kondisi mulutnya berubah, ya, sehingga lebih ditekankan lagi untuk dia bersiwak. Kemudian yang selanjutnya, inda taghayyuri raihatil fam li umumi hadis Aisyah as-sabiq, ketika bau mulut itu mulai berubah, yang awalnya segar menjadi tidak sedap misalnya. Berdasarkan keumuman hadis Aisyah yang telah lalu, as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lirabb. Siwak itu menyucikan mulut dan membuat Allah ridha. Maka ketika habis makan yang makanan-makanan yang membuat mulut berbau tidak sedap, maka sangat ditekankan untuk bersiwak setelahnya. Kemudian selanjutnya, inda qira'atil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Li hadithi Ali an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, berdasarkan hadis Ali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza tasawwaka wa qama yusalli qama al-malaku khalfahu fasami'a li qira'atihi." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia bersiwak kemudian dia salat, maka malaikat berdiri di belakangnya dan mendengarkan bacaannya. Fayadnu minhu hatta yadh'afahu 'ala fihi. Kemudian malaikat tersebut mendekat kepadanya sampai dia meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Wa ma yakhruju min fihi syai'un illa sara fi jawfil malak. Tidaklah apa yang keluar dari mulut orang tersebut kecuali sesuatu yang keluar dari mulut orang tersebut kecuali sehingga ya masuk ke dalam rongga tubuhnya malaikat. Fatahhiru afwahakum lil Quran. Maka sucikanlah mulut-mulut kalian ketika hendak membaca Al-Quran. Karena kalau tidak akan menyakiti si malaikat, ya, baunya tidak sedap. Kemudian selanjutnya, inda duhulil manzil, ketika hendak masuk rumah, lima rawah Shuraih bin Hani. Ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Shuraih bin Hani, beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Qalat biswak. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai ya aktivitas beliau ketika beliau masuk rumah. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata dengan siwak. Kemudian adab yang keempat, adab bersiwak yang keempat, yajuzu ayatasawwaka bil udil wahid itsnan itsnani fa akthar. Ba'da qatmihi wa tatyibi. Boleh untuk bersiwak dengan kayu yang sama, dua orang atau lebih setelah menggigitnya dan membaguskannya, mencucikannya. Setelah menggigitnya, membaguskannya dan menyucinya, mencucinya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, lamma dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma Abdurrahman siwakun radbun yastannu bihi fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi basarihi ya'ni nadhara ilai wa atala nadhara ilai. Ya, ketika Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yang dimana dengan sakit tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sedang berbaring, Aisyah di sampingnya, kemudian adiknya Aisyah masuk, Abdurrahman bin Abi Bakar masuk rumah membawa siwak. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun. Dan bersama Abdurrahman saat itu siwak yang basah yang dia gunakan untuk bersiwak. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi basarihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siwak tersebut. Wa atala nadhara ilaihi. Kemudian beliau ya lama melihat siwak tersebut. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fa araftu annahu yuridu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka aku mengetahui, aku menyadari bahwa beliau menginginkan siwak tersebut. Fa akhadhtuhu tsumma qadamtuhu tsumma tayyabtuhu. Maka aku mengambil siwak tersebut dari Abdurrahman, kemudian aku menggigitnya, kemudian aku ya membaguskannya dan fadafa'tuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastan nabihi, sehingga beliau bersiwak dengannya. Fama ra'aitu istinanan ahsana minhu, dan tidaklah aku melihat ya beliau itu bersiwak yang lebih bagus dari itu, atau tidaklah aku melihat bersiwak yang lebih bagus dari itu. Maka ini dalil bolehnya satu kayu siwak digunakan oleh dua orang atau lebih. Kemudian yang kelima, adab yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di sini, sunnatu isti'mali siwak la taqtasiru ala tanzifil asnani faqat. Sunnah menggunakan siwak itu tidak terbatas hanya membersihkan gigi saja. Bal tashmalu kullama fil fami mimma yahtaju ila tanzifikal lisan. Akan tapi juga mencakup semua yang ada di mulut, yang itu butuh untuk dibersihkan seperti lidah. Lima rawa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, berdasarkan riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku menemukan beliau sedang bersiwak dengan siwak beliau, ya, dengan tangan, dengan siwak yang dipegang oleh tangan beliau. Yaqulu u'u. Beliau bersiwak sampai mengeluarkan suara seperti u'u. Wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dan siwak di itu di mulutnya seperti beliau itu mau memuntah, ya. Wa ma'na yatahawwa ay yataqayya. Maka ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sedang membersihkan bagian dalam dari, ya, mulut beliau, lidah dan bagian mulut yang lain. Baik, maka inilah adab-adab siwak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas tentang sunanul fitrah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.